Yang kedua, lau toraan sakun fi adadi rokaat hal thumma jala sakuhu famal hukmu. Ini ada satu permasalahan. Wahalnya judul sahwi amla. Ada keraguan dalam jumlah rokaat ya. Kemudian keraguan itu hilang. Jadi antara 3 dan 4. Kemudian dia yakin bahwa itu 4 misalkan. Itu hukumnya bagaimana? Dan apakah dia disunahkan sujud atau tidak? Fafihi tafsil. Hukumnya diperinci. Rinciannya adalah tarotan yatrau saku wa yazulu qabla salami fayanduru. Keraguannya datang dan hilang sebelum salam ya. Jadi ada keraguan, kemudian keraguan itu hilang sebelum salam. Maka dilihat dulu. Idza jalasa ba'dal ityani bima yuhtamalu annahu zaid fayajudu lisahwi. Kalau hilangnya keraguan itu setelah dia melakukan rukun yang dimungkinkan tambahan, maka dia sujud sahwi. Jadi misalkan ada orang yang ragu tidak melakukan duduk ya, ragu sujud. Saya tadi sudah sujud atau belum ya? Kemudian keraguan itu hilang. Kalau keraguan itu hilang setelah dia sujud ya, sujud karena ragu, maka dia disunahkan sujud sahwi. Suratuhu, ini sudah ada penggambarannya. Suratuhu saka fi adati rakaati salatin rubaiyah wa zada rakaatan ihtiyaton. Tsumma tabayyana lahu anna hal khamisah wa huwa fi tasyahudil akhir fa hunaka yasjudu lisahwi. Jadi penggambarannya ada orang yang ragu dengan rokaat sholatnya, rokaat sholat 4 ya. Jadi dia sholat 4 rokaat, dia ragu apakah ini rokaat keempat atau 3. Kemudian dia menambah 1 rokaat ya, karena harus mengambil yang sedikit tadi. Lalu ternyata faktanya rokaat yang dilakukan adalah rokaat kelima. Jadi rokaat yang dilakukan tidak rokaat keempat, tapi rokaat yang kelima. Dia keraguannya hilang, dia sadar bahwa rokaatnya rokaat yang kelima. Dia hilangnya keraguan itu di saat tasyahud akhir, maka dalam kondisi seperti ini dia disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, wa idza jalasa qabla al-ityan bima yahtamilu annahu zaid fala yajudu li sahwi. Kalau keraguan itu hilang sebelum dia melakukan apa rokaat yang mungkin tambahan itu, maka tidak sunah sujud sahwi. Ini penggambarannya ya. Suratuhu syaka fi adati rokaati sholatin rubaiyah wa wafir rokaati thalithah. Hal hiya rokaati thalithah am rabiah. Suma jala syaku qabla al-ityani bir rokaah ar rabiah. Fahunaka layih judu li'ana syaka jala qabla al-ityani bima yahtamilu ziyadah. Penggambaran yang kedua adalah seorang yang ragu di saat melakukan sholat 4 rokaat. Apakah sholat yang... Jadi... Dia berada di rokaat yang ketiga ya. Dia berada di rokaat yang ketiga. Kemudian dia ragu, apakah rokaat saya ini rokaat ketiga atau keempat? Lalu keraguan itu hilang sebelum dia melakukan rokaat yang keempat. Keraguan itu hilang sebelum dia melakukan rokaat yang keempat. Berarti rokaat yang keempat itu tidak ada kemungkinan tambahan ya. Dalam hal ini dia tidak sujud sahwi karena keraguannya hilang sebelum dia melakukan rokaat yang ada kemungkinan tambahan. Yang ketiga, watarotannya terusaku badas salam falayadzuru. Keraguan yang hilang setelah salam. Kalau ini tidak apa-apa, ini tidak berpengaruh. Li'anaz zahira mudhiyu sholati ala sihah illa idza syakka fi niyyati aw takbiratul ihram aw taharah fayalzamuhu i'adatu sholati min jadid. Jadi kalau keraguannya datang kalau keraguan datang setelah salam itu tidak apa-apa. Jadi sudah salam baru ragu, tadi sholat saya ruku atau tidak ya, tadi sholat saya sujud atau tidak, tadi sholat saya 3 atau 4. Itu kalau datangnya setelah salam tidak apa-apa itu. Karena yang kelihatan ya, yang zahir sholatnya itu dilakukan dengan sah ya. Zahirnya sholat dilakukan dengan sah. Kecuali kalau keraguannya adalah keraguan niat atau takbiratul ihram atau bersuci. Saya tadi niat atau tidak, saya tadi takbiratul ihram atau tidak, saya tadi bersuci atau tidak. Kalau yang dilakukan ini, maka harus mengulangi sholat yang baru. Karena fatal ya, niat dan takbiratul ihram itu kan pembukaan sholat ya, apalagi toharoh itu malah syarat sholat itu. Yang ketiga, idza nasiya tasyahudal awal fahal yajuzu ayya'uda ilaih. Apabila ada orang yang lupa, tidak melakukan tasyahud awal, apakah dia boleh kembali ke sana? Wa idza ada hal yajuzu lisahwi, kalau dia kembali ke tasyahud awal, apakah dia sunah sujud sahwi? Jadi ada orang yang di rakaat kedua, setelah sujud kedua, dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri. Itu apakah boleh duduk kembali? Kalau dia duduk kembali, apakah sunah sujud sahwi? Itu pertanyaan ya. Jawabannya, idza nasiya tasyahudul awal wa antasoba, wa dzalika bi an kana lil qiyami aqraba minhu liruku, fala yajuzu lahu arruju'u ilaihi. Bila ada seseorang yang lupa tasyahud awal dan dia sudah tegak ya, sudah tegak itu ukurannya adalah antara berdiri dengan ruku itu lebih dekat berdiri ya. Jadi antara berdiri dengan ruku itu diukur kira-kira dekat mana. Kalau sudah dekat ruku berarti sudah dikatakan tegak ya. Kalau dekat berdiri ya, mohon maaf. Antara berdiri dan ruku itu diukur lebih dekat mana. Kalau lebih dekat berdiri maka dianggap tegak. Kalau masih dekat ruku ya belum. Kalau antara ruku dan berdiri lebih dekat berdiri maka tidak boleh kembali tasawuf akhir. Watabtulu sholatuh idha roja'a illa idha kanan nasyan au jahilan bitahrim. Dan bila dia kembali, jadi antara ruku dan berdiri masih dekat berdiri, itu kan tidak boleh kembali. Kalau kembali maka sholatnya batal ya. Kalau kembali sholatnya batal, kecuali bila kembalinya itu lupa atau tidak mengetahui keharamannya. Kama qala suhibu sifat jubat wa man nasi tasyahud al muqaddama wa ada ba'dal intisa biharuma wa jahilu tahrimi aw nasin fala apa ini yubtilu auduhu wa ila abtolah. Wa amma binisbatil sujudi sahwi fa in ada. Wa amma binisbatil sujudi sahwi. Jadi tadi terkait dengan hukum kembalinya ya. Kembalinya itu bagaimana ya? Kalau sengaja batal, kalau tidak batal atau tidak tahu hukumnya juga tidak batal ya. Kemudian wa amma binisbatil sujudi sahwi fa in ada wa huwa lil qiyami aqrabu min hulil julus fa yasjudu li sahwi. Wa amma apa ini in ada wahwalil julusi akrab min hulil qiyam aw sawa fala yasjudu. Jadi kalau kesunahan sujud atau tidaknya, kalau dia kembali ke tasawuf awal dan antara berdiri dengan duduk lebih dekat berdiri, disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau terkait dengan boleh atau tidaknya kembali ke tasawuf awal, itu ukurannya antara berdiri dengan ruku ya. Tapi kalau terkait dengan kesunahan sujud sahwi atau tidak, itu ukurannya antara duduk dengan berdiri. Diukur posisinya itu antara duduk dengan berdiri lebih dekat yang mana. Kalau lebih dekat berdiri disunahkan sujud sahwi. Wa amma in ada wa huwa lil julusi aqrabu minhu lil qiyam aw sawa fala yajudu. Kalau lebih mendekati duduk, antara duduk dan berdiri lebih dekat duduk atau sama di tengah-tengah antara berdiri dan duduk, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Kama qala suhibu sifat sifat wa aidun qoblan tisto bin yundabu sujuduhu idlil qiyami akrabu. Wa idan tasabal imamu wa tarakat tasyahudul awal fayajibu alal makmumi ayutabi'ahu wa yatrukat tasyahudul awal. Tadi adalah hukum bagi orang yang sholat sendiri atau menjadi imam. Kalau posisinya sebagai makmum, bila ada imam yang tidak melakukan tasyahud awal, maka makmum harus mengikutinya. Makmum harus meninggalkan tasyahud awal. Yang keempat, hukum tarkil kunuti. Huwaka hukmi tarkil tasyahudil awal. Hukum meninggalkan kunut sama seperti hukum meninggalkan tasyahud awal. Falau nasyal kunuta wa ada ilaihi ba'da wad'i jabhatihi fil ardi wa bagi adai sujudihi batolat sholatuh. Kalau ada orang yang kembali berdiri untuk kunut setelah ia sudah meletakkan dahi dan anggota sujudnya ke tempat sujud, maka sholatnya batal. Jadi ada orang sholat subuh setelah dia i'tidal langsung sujud ya, tidak kunut. Kalau anggota sujudnya sudah menempel ke tempatnya, itu tidak boleh berdiri lagi. Kalau berdiri lagi, sholatnya batal. Illa idza kana nasyan aw jahilan bitahrim, kecuali kalau kembalinya itu lupa atau tidak mengetahui keharaman. Wa yusanu lahu sujudu sahwi idza balagha hadar ruku'i wa illa falab. Kalau terkait dengan sujud, kesunahan sujud atau tidaknya, itu ukurannya adalah batas ruku ya. Ukurannya adalah batas ruku. Kalau ia sudah turun dan sampai ke batas ruku, maka disunahkan sujud sahwi. Kalau belum ya, maka tidak. Jadi batas ruku ke bawah ya, itu sunah. Kalau belum mencapai batas ruku, itu tidak sunah. Hukum sujud sahwi lil makmum. Hukum sujud sahwi bagi makmum. Yajibu alal makmumi ayutai biya imamahu fi sujud sahwi. Walaih judul makmumu li sahwi nafsihi. Wa innama yajudu idha sahha imamuhu walam yajud. Fayajudul makmumu huna li sahwi imamihi ba'da salami imamih. Jadi seorang makmum harus mengikuti imam dalam sujud sahwi ya. Jadi sujud sahwinya makmum itu harus mengikuti imam. Dan seorang makmum tidak sunah sujud sahwi sebab kelalaian dirinya. Jadi orang yang melakukan kelalaian, dia disunahkan sujud sahwi itu kalau tidak menjadi makmum. Kalau menjadi makmum, dia tidak sunah sujud sahwi untuk kesalahannya sendiri. Kesunahan sujud sahwi, kesunahan makmum sujud sendiri itu bila imamnya melakukan kesalahan dan tidak sujud. Jadi ada imam yang melakukan kesalahan, misalkan tidak tasyahud awal, kemudian dia tidak sujud, nanti sebelum salam makmumnya sunah sujud. Jadi kesunahan sujud sahwi bagi makmum dalam permasalahan ini itu karena kesalahan imam dan dilakukan sebelum imam salam. Kama qala sahibu sifati jubat wa muqtadin li sahwihi la yasjuda. Wa muqtadin li sahwihi la yasjuda lakin li sahwi man bihi qadik tada.